الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إخواني في الله رحمني ورحمكم الله kita masuk pada adab yang kedua الثاني Allah yamtani'a min ta'limi talibi li'adami khulusi niyati. Yang kedua, hendaknya dia tidak menolak dari mengajari seorang murid dikarenakan niatnya tidak ikhlas. Nah, dan ini juga hal yang memang butuh kita ketahui, alhamdulillah, kita ilmui. Karena apa? Asal dan awal dalam pengajaran adalah apa? Memang untuk membenarkan. Jadi tidak, bagaimana seorang dituntut sebelum belajar harus benar dulu, ya? Tidak, tidak. Nah, karena ta'lim ya pembenaran untuk bisa meluruskan niat. Nah, sehingga di antara adab dalam mengajari para thalabah yaitu apa? Untuk tidak menolak mengajari. Nah, seorang penuntut ilmu dikarenakan niatnya tidak ikhlas. Kan orang menuntut ilmu niatnya banyak. Ada yang karena orang tua, ada yang karena daripada suruh sekolah, ada yang karena ingin cepat dapat akhwat, ada yang karena ingin ini, ingin itu. Perkara-perkara yang mengotori keikhlasan. Nah, yang demikian ini, kalau memang mau belajar, diajari. Selama tadi karena mau belajar. Kenapa alhamdulillah? Fa inna husnan niyyati marjuun lahu bi barakatil ilmi. Karena sungguhnya bagusnya niat itu diharapkan dia miliki dengan keberkahan ilmu yang diajarkan. Jadi dengan belajar nanti dia akan tahu kalau memang dia apa? Mendapatkan keberkahan ilmu. Dan nanti kan berjalannya waktu akan apa? Akan diketahui memang betul-betul mau mengamalkan ilmu atau tidak. Qala ba'du salaf talabna al-ilma li ghairillah fa aba an yakuna illa lillah. Nah, sebagian salaf mengatakan kami menuntut ilmu untuk selain Allah, dalam artian belum ikhlas sebenarnya. Dan disebutkan oleh para a'imah fanifillah, sebagian mereka menuntut ilmu awalnya ambisi saja untuk ngejar banyak-banyakan. Semangat memang ada, yang cuma memang semangat ilmu tok, semangat belajar tok, mengumpulkan hadis. Puas kalau sudah apa menempuh jarak-jarak sekian dapat hadis. Belum ada keikhlasan. Puas kalau apa bagus-bagusan sanad. Aku sanadnya pendek. Cuma dapat 3, 4. Nah, mencari sanad ali. Tapi apa? Sekedar tadi banyak-banyakan dan apa? Ambisi itu. Atau yang lain karena dunia dan seterusnya. Fa aba an yakuna illa lillah, dan ilmu itu enggan. Nah, untuk bisa dirasakan keberkahannya kecuali apabila karena Allah Subhanahu wa taala dalam apa? Dalam menuntutnya. Nah, kalau karena Allah Subhanahu wa taala dalam menuntutnya, maka dia akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Qila ma'nahu, dikatakan maknanya ini, fa kana akibatuhu an sara billah. Makna perkataan tersebut ikhwanifillah yang sahih dari perkataan Ma'mar. Tayyib. Dan juga datang dari perkataan Habib Ibn Abi Thabit. Dan dalam riwayat yang lain juga dalam perkataan Sufyan Ats-Tsauri. Jadi ini memang perkataan tidak hanya satu orang salaf. Riwayat dari Ma'mar, juga dari Habib Ibn Abi Thabit, juga dari Sufyan Ats-Tsauri mengatakan talabnal ilma li ghairillah fa aba an yakuna illa lillah. Maksudnya apa? Maknanya ikhwan fillah, jadilah akibatnya itu setelah dia betul-betul menuntut ilmu menjadi apa? Menjadi karena Allah. Misalnya kita setelah mempelajari adab ini ya harusnya diubah. Ya tidak. Yang dulu-dulunya niatannya bukan karena Allah dalam menuntut ilmu. Ya kita sudah tahu adab untuk bisa dapat ilmu bermanfaat harus niatan ikhlas. Berarti harus diubah, dibetulkan, diluruskan. Yang sudah lurus kemudian ada sesuatu yang membuatnya menyimpang, diluruskan lagi. Nah, walianna ikhlasan niyati law syurita fi ta'limil mubtadi'in fihi ma'a usrihi ala kathirin minhum la'adda dhalika ila tafwidil ilmi kathiran minan nas. Nah, ini fikih yang menunjukkan apa afanihillah pemahaman para salaf yang mendalam dalam penyebaran ilmu. Kenapa? Karena ikhlasnya niat kalau dipersyaratkan dalam apa? Pengajaran orang-orang yang awal mubtadi, ya, awal-awal belajar, harus kamu ikhlas bersama dengan sulitnya, ya tidak. Nah, pada kebanyakan mereka tentunya hal ini akan berakibat terleputkannya ilmu dari manusia yang banyak, ya, dari banyak manusia. Akan terleput ilmu dari banyak manusia, karena manusia nuntut ilmu macam-macam. Oleh karena itulah khonifillah, dari sekian penuntut ilmu nanti terseleksi yang berhasil itu beberapa saja. Sebagian mendapatkan faedah bisa beramal, sebagian mendapatkan faedah beradab, sebagian mendapatkan faedah menjadi orang soleh, tapi yang kemudian keluar betul-betul menjadi penerus untuk menyebarkan ilmu, itu tentunya apa? Sesuatu yang sedikit. Oleh karena itulah ulama itu ya sedikit, padahal yang berguru di sisi para ulama banyak. Makanya butuh juhud, butuh semangat, dan masing-masing meminta kepada Allah agar apa, dibukakan baginya pintu kebaikan sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita. Dan ayat yang dulu sering-sering diulang oleh Syekhuna Yahya Ibn Kulla, ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ. Itu adalah keutamaan Allah yang Allah berikan kepada siapa saja yang dia kehendaki. Dan kemudian apa? Kalau sudah demikian, dia tidak akan apa? Hasad, tidak akan dengki. Juga ayat yang sering diulang, wa makana atau rabbika apa mahdura, dan pemberian rabbmu itu apa tidak ada penghalangnya. Kalau Allah mau memberi, apa ada penghalang? Tidak. Nah, maka itu yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Lakin Syekh yuharridul mubtadi ala husni niyyati bitadrijin qawlan wa fi'lan. Akan tapi seorang syekh hendaknya apa? Terus menghasung, yaitu memberikan dorongan kepada orang-orang yang baru belajar untuk memperbagus niatannya secara bertahap, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Wa yu'allimuhu ba'da unsihi bihi annahu bi barakati husnin niyyati yanalu rutbatal 'aliyah minal 'ilmi wal 'amal. Kemudian mengajari setelah seorang penuntut ilmu itu sudah apa? Senang dengan ilmu, afadhilah. Kenapa? Awal seorang bisa belajar baik kalau sudah senang. Makanya orang kalau belajar dipaksa itu tidak ada hasilnya. Tidak ada hasilnya. Ini juga hendaknya menjadi evaluasi dalam mengajari anak-anak kita. Harus kita apa? Mengedepankan bagaimana anak itu tumbuh senang. Maka kalau sudah senang jangan dicegah, dorong, dibombong. Karena kalau seorang memiliki kecondongan senang terhadap ilmu, ini sudah rezeki. Anak senang belajar, rezeki. Tinggal kita mendukung, diarahkan, disemangati. Kalau ada kecondongan apa? Malas. Iya, kita berikan nasihat bagaimana bisa muncul semangat. Sekali kalau masih kecil dengan apa? Dengan paksaan sekali dua kali itu harapannya untuk terbiasa saja, dalam artian kemudian muncul dalam semangat. Tapi kalau ternyata seorang belajar hanya keterpaksaan, tidak akan ada hasilnya. Makanya setelah seorang memiliki uns yaitu kenyamanan dengan ilmu, maka baru diajari bahwasanya dengan keberkahan niat yang bagus, seorang akan mencapai apa? Kedudukan yang tinggi dalam ilmu maupun amalan. Nah, minal ilmi wal amal wa faydil lataif, dan dia akan apa? Mendapatkan perkara-perkara yang apa? Yang lembut dalam artian mendalam, yaitu memiliki pemahaman yang mendalam, wa anwa'il hikam, dan juga berbagai macam kata-kata hikmah, wa tanwiril qalbi, dan hatinya pun apa? Menjadi tersinari, wa insyirahis sadr, dan dadanya pun lapang, wa taufiqil azm, dan memiliki azm yang apa? Yang diberi taufik, yaitu kalau punya semangat, semangatnya terarah. Wa taufiqil azm. Jadi azmnya itu mendapatkan taufik. Senantiasa punya azm pada hal yang bermanfaat. Karena semangat ikhwan fillah, kalau tidak terarah pada yang bermanfaat, ini apa? Juga sayang, ya tidak. Jadi untuk mendapatkan taufik azm, ya juga butuh niatan yang ikhlas, wa isabatil haq, dan mencocoki kebenaran. Wa husnil hal, dan bagusnya keadaan. Wa tasdidi fil maqal, dan lurusnya dalam ucapan. Wa ulumid darajati yaumal qiyamah, dan ini yang paling kita harapkan, yaitu ketinggian derajat pada hari kiamat. Maka banyak-banyak kita mengoreksi khanifillah dari sisi apa? Keikhlasan kita dalam mempelajari agama Allah. Dan mempelajari agama ini jangan sampai seseorang hanya sekedar apa? Sekedar rutinitas, kan? Rutinitas berangkat dari rumah pulang itu rutinitas saja, tanpa apa? Ada keikhlasan untuk mempelajari agama Allah. Agama ini betul-betul butuh dipelajari, kan? Dipelajari, dilihat kembali, dipahami, berusaha untuk paham, bukan sekedar apa? Tidak nyaman atau tidak enak dengan teman-teman. Berusaha pahami, karena kita mati akan membawa ilmu itu. Catatan, ya dilihat kembali, memiliki catatan, demikian. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan taufik untuk bisa meluruskan niatnya kita, menjadi ikhlas dan menjauhkan dari apa? Penyimpangan-penyimpangan, ya. Barakallahu fiikum, nakta bi hadza.